Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Kamis 26 Maret 2009 atau bertepatan pada tanggal 29 Rabiul Awal 1430 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita nantikan setiap Kamis pagi, yaitu Tele Dakwah. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebagaimana biasa, masih bersama saya Rahmaji Asmuri, didampingi oleh rekan saya Lili Rahmawati. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, senang sekali bisa jumpa lagi. Semoga Anda semua juga sehat. Amin. Ya, seperti yang tadi kita saudara Rahmaji sampaikan, mudah-mudahan yang saat ini sedang tertimpa musibah dan juga terutama sedang sakit, betul, baik di rumah atau di rumah sakit, mudah-mudahan juga Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Dan kembali bisa beraktivitas, juga tentunya ibadah semakin ditingkatkan. Amin, amin, amin. Nah, jumpa bersama kita dalam program Tele Dakwah dan materi ataupun judul tema kita adalah masalah keutamaan zikir. Dan ini sangat populer masalah zikir. Betul. Karena saya yakin semua pasti tahu apa itu arti zikir dan bagaimana penjelasannya. Saya yakin para da'i sudah pada ngantri nih. Bukan saja peserta. Bagaimana menjelaskannya, tapi kita melaksanakannya. Nah, setiap karena katanya ya, ada kriteria zikir itu ada tiga. Nanti kita tanya sama Pak Kiai kita yang menjadi dewan juri hari ini ya. Baik. Nah pemirsa, Anda bisa bergabung di 5743476 dan 0215743478 seperti biasa. Ada password yang mesti Anda sebutkan ketika Anda telah tersambung bersama kami dalam program Tele Dakwah ini. Passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Balighu Anni Walau Ayah. Kita langsung perkenalkan atau jumpai dewan juri kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Kiai Haji Ahzami Sami'un Jazuli. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Dan beliau berdua ini selalu setia juga ya. Betul. Untuk bersama-sama kita untuk menyimak bagaimana para da'i-da'iyah mempresentasikan dakwahnya. Apa istilah betul yang mempresentasikan dakwah itu ya? Bukan, menyampaikan dakwah. Menyampaikan, karena balik itu ya. Salah saya ya. Baik, dan berapa waktu yang harus mereka penuhi? Ya, seperti biasa, waktu yang kita berikan adalah 3 menit gitu ya, yang harus dilihat di layar monitor, ada countdown waktunya. Oh, ada countdown waktunya, jangan sampai kelewat ya. Kelewatan, itu yang paling penting. Karena unsur penilaian salah satunya ada di sisi itu. Oh, Masya Allah, selain daripada materinya ya. Betul-betul. Kan banyak sekali ya ayat Quran, juga hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang masalah zikir ya. Yang mudah-mudahan juga kami yakin para da'i-da'i ini sudah siap. Insya Allah. Untuk berlomba dalam program Tele Dakwah. Tetapi kita ingatkan, mungkin bagi Pak kan kemarin sudah babak final ya. Betul. Babak final di sesi pertama mungkin. Ini sesi pertama. Kedua ya. Sesi kedua, dan alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan peserta terbaiknya. Dan kami himbau seperti program Tele Tilawah juga. Bagi peserta yang sudah pernah menjadi juara atau peserta terbaik, ya mohon untuk bersabar, tidak ikutan dulu. Karena kita kasih kesempatan kepada peserta yang lain. Baik. Dan kita mungkin akan dengarkan terlebih dahulu pembekalan nanti yang akan disampaikan oleh salah seorang dewan hakim kita. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahzami Jazuli. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ibadah Allah, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zikr adalah satu tema yang sangat penting di dalam Al-Quranul Karim. Urgensi zikir ini bisa kita lihat ketika kita membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, di mana tidak kurang dari 270 kali az-zikr disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian saudaraku sekalian, kalau kita mentadaburi, merenungi ayat-ayat Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran ya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin ya, untuk melaksanakan sesuatu yang dipertegas dengan kata kathiron, sering atau banyak, kecuali zikir. Ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Anfal ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Juga bisa dilihat dalam surat Al-Jum'ah juga, wadhkurullaha katsiran, selalu dipertegas dengan kata katsiran, memberikan pemahaman kepada kita, ya ibadallah, bahwasanya zikir sedikit tidak cukup, apalagi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi zikir adalah menciptakan sebuah ketenangan, di mana kita tahu manusia hidup sekarang di zaman ya terjadi krisis ya ketenangan, banyak orang yang tidak tenang dalam hidup ini. Dengan zikir saudaraku sekalian, Allah memberikan ketenangan, ala fi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sampai-sampai tidak dikatakan tatma'innul qulub fi dzikrillah, didahulukan fi dzikrillah, memberikan pemahaman kepada kita seolah-olah hanya dengan zikir kepada Allah ya hati kita akan tenang. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, zikir di antara maknanya adalah al-hifdzu, menjaga, memelihara. Sehingga seseorang yang berzikir kepada Allah tidak cukup mengucapkannya. Walaupun itu baik, tetapi kita harus senantiasa menjaga dinullah, menjaga aturan Allah. Dan di antara makna zikir adalah kita selalu mengingat agar kita tidak lupa. Dan kita tahu manusia di antara sifatnya adalah lupa. Sumiyal insanu linsiyanihi. Tapi ini bukan berarti bahwa lupa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, zikir adalah bagian daripada ajaran Islam yang juga tidak bisa lepas daripada syumuliyatul Islam. Jadi zikir juga ajaran Allah yang syamil, yang lengkap, yang sempurna. Oleh karena itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepada Allah yang pertama, hendaknya zikir itu benar-benar meliputi seluruh waktu yang ada. Sehingga seolah-olah muzakirah kita, agenda kehidupan kita adalah zikir. Sampai ulama ketika mengarang ya kitab-kitab dalam Islam, dikaitkan antara zikir dengan kehidupan setiap saat kita. Al-yawm wal laylah, al-adhkar, an-nawawiyah. Ini menggambarkan bahwasanya tidak boleh ada satu menit pun, satu detik pun kehidupan kita yang terputus dari aturan Allah, terputus dari berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku sekalian, ketika kita tahu hidup ini ada sebuah ma'rokah, pertarungan antara hak dan batil, untuk mendapatkan kemenangan kita harus selalu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai saudaraku, semoga saudara-saudaraku yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh yang terbaik dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir jangan sampai difahami dengan pemahaman yang juz'i, pemahaman yang parsial, tapi zikir harus difahami dengan pemahaman yang syamil, yang universal, sehingga insyaallah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembekalan ya, yang mungkin bisa juga dijadikan sebagai sebuah contoh bagi para da'i-da'iyah yang ingin menjadi peserta pada teledakwah di hari ini ya. Dan dengan pembekalan tadi akhirnya kita semakin paham yang namanya zikir itu tidak cukup sedikit, apalagi tidak gitu. Iya, harus banyak, karena dalam Al-Quran juga disebutkan zikirlah sebanyak-banyaknya. Berarti kalau sebanyak-banyak nggak terhitung kan? Betul. Ya, kita terima peserta yang pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password ya Bapak. Balighu anni walau ayah. Baik, dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Murnadi di Tangerang. Pak Murnadi dari Tangerang. Iya. Ya, tema kita pada pagi hari ini tentang keutamaan zikir. Dan tolong perhatikan konten waktu yang ada di layar. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala aittaba'a wa ba'du. Bapak Dewan Hakim yang saya muliakan, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa TVRI di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pertemuan kita membahas tentang keutamaan berzikir. Subhanallah, Zikir adalah merupakan sesuatu ibadah yang sangat luar biasa di antara ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah terangkan dalam kitab Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan berzikir. Dan juga Allah mengancam terhadap orang-orang yang lupa akan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu zikir secara lisan maupun secara qalbi, ataupun zikir secara khafi maupun secara lisani. Sebab zikir mempunyai kemanfaatan yang sangat-sangat luar biasa bermanfaat, baik secara infirodi maupun ijtimai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran yaitu ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan ingatlah akan Tuhan banyak-banyak dan bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Dan juga Allah mengecam terhadap orang-orang yang lupa akan berzikir kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taha 100 ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tidak mau mengingat aku, dia akan mendapat kehidupan yang sulit di akhirat dan akan dikumpulkan sebagai orang-orang buta. Nah, jelas ayat ini mengecam kepada orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka ia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang bangka, yaitu kehidupan yang gelisah. Dan di akhirat nanti sebagai orang buta kita tidak tahu jalan yang akan ditempuh. Dalam menafsirkan dongka ini, Imam Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dongka ialah hidup yang picik, hidup yang sulit, gelisah, celaka dunia akhirat dan yang lain-lain. Dongka adalah kehidupan dalam bermaksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Juga Imam Jalalain berkata di dalam kitab Tafsir Jalalain bahwa yang dimaksud dengan buta adalah benar-benar buta mata. Benar-benar buta tidak dapat melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga diterangkan di dalam kitab Tafsir Tabari bahwa buta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah dakwah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Murnadi dari Tangerang ya tadi dari ya. Dan sepertinya juga Pak Murnadi masih banyak ini konsep-konsep dakwahnya tadi ya. Betul. Tetapi karena waktu hanya 3 menit yang diberikan kepada peserta, jadi ya terpaksa harus segera berhenti gitu kan ya. Karena menjadi salah satu penilaian juga ya. Betul. Dan itu peserta pertama kita. Dan masih ada waktu Anda pemirsa untuk bisa bergabung, baik yang da'i maupun da'iyah. Betul. Jadi kesempatan Anda untuk bisa mengekspresikan cinta Anda kepada ajaran agama kita. Betul. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu Islam. Dan saat ini kita telah memasuki waktu sholat subuh iya. Untuk Jakarta dan sekitarnya. Jadi kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Jangan lupa juga zikirnya nanti setelah sholat subuh gitu. Dan kita pun harus sholat nah, subuh betul. Dan pemirsa dimana-mana Anda ada berada, acara ini masih kita akan lanjutkan nanti sampai pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah terus bersama kami. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam program Tele Dakwah. Dan password yang mesti Anda sebutkan ketika Anda telah menjadi peserta di program Tele Dakwah adalah Balighu Anni Walau Ayah, sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan insya Allah dari apa yang Anda sampaikan menjadi juru dakwah ataupun para da'i da'iyah, insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Nah, hari ini kami informasikan kepada Anda bahwa materi kita adalah tentang keutamaan zikir. Tadi sudah ada peserta dari Tangerang yaitu Pak Murnadi yang juga cukup menarik pembahasannya mengenai keutamaan zikir ini dalam dakwah yang telah disampaikan selama 3 menit. Dan juga kami sampaikan, kami ingatkan kepada Anda bahwa waktu yang bisa kami berikan kepada Anda untuk bisa menyampaikan dakwahnya adalah sebanyak 3 menit yang bisa nanti juga Anda lihat di layar kaca Anda kantonnya. Nah, pemirsa, dewan juri yang bertugas pada hari ini adalah Bapak Dr. Haji Azami Sami Unjazuli dan juga Bapak Dr. Haji Ahmad Lutfi Fathullah yang tentunya bersama kami juga sudah hadir tadi yaitu rekan kami Rahmaji Asmuri. Nah, pemirsa, jangan lupa di 5743476 dan 0215743478. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan pembekalannya oleh salah seorang dewan juri kita, Bapak Kiai Haji Sami Unjazuli, bahwa jangan sampai katanya zikir itu kita lakukan sedikit atau bahkan sampai kita tidak melakukan zikir. Masya Allah, sudah hari gini masih ada yang belum melaksanakan zikir. Na'udzubillah min zalik. Karena zikir yang mesti kita lakukan itu adalah tidak hanya sekedar zikir lisan saja, seperti yang selalu kita sebutkan dalam kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi zikir itu alangkah baiknya juga direnungkan ke dalam hati, bahwa hati kita selalu kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga alangkah sangat baiknya jika zikir itu kita implementasikan dalam akhlak kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan selalu kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung hingga pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan juga kami informasikan kepada Anda yang mungkin belum mengetahui program ini, silahkan Anda bergabung pada setiap hari Kamis pada pukul setengah 5 atau 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini kita sudah masuk kepada sesi kedua di program Teledakwah, karena di hari Kamis yang lalu sudah ada finalnya, yaitu setiap 9 peserta terbaik maka kita akan melaksanakan final Teledakwah. Dan di sesi kedua ini adalah baru hari ini, di minggu Kamis ini kita menerima peserta kembali. Dan kami himbau kepada Anda, para peserta yang sudah menjadi peserta terbaik, mohon untuk berkenan tidak ikutan dulu, karena kita beri kesempatan kepada da'i, da'iyah yang juga sudah mengantri di belakang. Karena kami yakin banyak sekali para generasi da'i, da'iyah yang juga memiliki kualitas yang sangat bagus untuk bisa menjadi juru dakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, pemirsa tetap bergabung di 5743476 dan 0215743478. Passwordnya adalah Baliru Anni Walau Ayah. Silakan peserta yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Baliru Anni Walau Ayah. Alhamdulillah. Dengan Pak siapa, dari mana? Bapak Hatibi di Serang. Pak Hatibi, baik. Pak Hatibi, nanti dilihat kantornya di layar kaca ya, jangan sampai kelewatan dari waktu yang sudah ditentukan. Dan materinya adalah keutamaan zikir. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihinasta'inu ala umurid dunia wabdiin, wassalallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sekelumit uraian mengenai tema keutamaan zikir. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, halo. Penciptaan alam langit dan bumi, serta silih bergantinya malam dan siang, semuanya itu mengandung pola fikir yang bermuara ke pola zikir. Firman Allah Surat Al-Imran 190-191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, ya adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ulil albab, yaitu orang-orang atau manusia yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dalam kejadian yang sempurna ini memiliki fakultas zikir. Fakultas zikir dan fakultas terpenting ialah fakultas iman, yaitu Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Manusia ulil albab, yaitu manusia ahsan taqwim, itu akhirnya akan menghayati rasa tanggung jawab atas mutu hidupnya dan menyerahkan penilainya kepada Allah sambil berdoa mengharap agar hidupnya dilindungi dari siksaan yang maha pedih. Dari ayat 191 di atas ini jelas bahwa kemampuan zikir dalam derajat yang maksimal, kemampuan menyelenggarakan dalam keadaan apapun, dan kemampuan berpikir yaitu menggunakan atau mengembangkan pikiran atau dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Serang yang juga selalu setia bersama TVRI setiap pagi selalu muncul dan alhamdulillah hari ini menjadi peserta dakwah. Namun sayang sekali nampaknya kelihatannya masih ada materi. Betul. Karena waktunya sudah habis jadi harus terpotong ya, sampai di biasanya sini. Biasanya kalau kita sudah keasikan untuk berbicara itu kalau lupa waktu. Pak Hatibi terima kasih sudah bergabung bersama kita ya di program Tele Dakwah. Dan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan jangan lupa manakala Anda sudah tersambung bersama kami tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Balighu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah walaupun itu satu ayat. Berarti dua ayat juga itu lebih baik. Lebih baik. Nah, pemirsa, bahwa dewan juri kita mungkin baru saja ada juga yang bergabung para peserta dan juga pemirsa di rumah. Dewan juri kita adalah Bapak Dr. Haji Azami Samiun Jazuli dan juga Bapak Dr. Haji Ahmad Lutfi Fathullah yang kita yakin beliau juga menjadi dai sudah istilahnya senior nih ya. Dan memang sudah keliling Indonesia apa keliling dunia Ustaz. Dan karena tanpa kehadiran para juru dakwah, para dai daiya, maka tentunya kita akan kering hidup ini karena rohani itu pasti akan butuh makanan, yaitu salah satunya adalah ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah melalui para juru dakwah ini juga kita adalah sebagian para ulama ya. Betul. Dan kalau kembali kepada tema tadi yang disampaikan Pak Hatibi tadi terakhir menarik gitu ya. Bahwa kita harus berzikir itu mengingat Allah itu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring gitu. Karena ada juga ayat Quran ya. Qiyamah wa qu'udan gitu. Subhanallah. Tapi terusannya bagaimana nanti loh kayak ini. Kita hanya mengulas saja gitu ya. Yang paling penting tadi ada fakultas iman, fakultas zikir, terus fakultas apa lagi tadi Pak? Banyak fakultasnya gitu ya. Di sisi lain yang menarik yang disampaikan oleh salah seorang dewan hakim kita tadi oleh Ustaz, kata Ustaz tidak ada dalam Al-Quran kata-kata yang diikuti kasiran kecuali zikir. Betul. Artinya zikir itu aja tidak boleh sedikit, apalagi tidak. Jadi memang harus banyak gitu. Kalau kata saya hari gini masih ada yang belum mau zikir. Nah, itu dia. Hari gini gitu ya. Baik, pemirsa masih ada kesempatan Anda 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Dan bahwa zikir yang sebaik-baiknya zikir apa, kita tanya itu sama Pak Kiai ya. Karena kan tidak hanya sekedar lisan. Justru katanya di dalam hati pun harus kita hadirkan Allah dalam hati kita, apalagi dalam amaliyahnya. Nah, cuma kalimat zikir yang kadang-kadang kita sekarang masih terbentuk bahwa zikir itu hanya sekedar la ilaha illallah. Betul. La ilaha illallah. Apa seperti itu gitu kan. Padahal kalau tadi dari pembekalan yang disampaikan yang namanya zikir itu yang penting mengingat ciptaan Allah apapun mungkin bentuknya gitu ya. Nah, kalimatnya yang seperti apa banyak sekali tentunya. Betul, gitu ya. Betul. Dan di antara zikir yang tadi juga disampaikan bahwa itu merupakan syumuliyatul Islam gitu ya. Merupakan kesempurnaannya Islam. Nah, iya, satu yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Azam Samiun tadi bahwa harus syamil ketika berzikir itu ya. Tadi mungkin tidak hanya sekedar lisan saja kita rutinkan dalam bentuk wirid sehari-hari, tetapi amaliyahnya kalau tidak mencerminkan zikir yang kita lakukan sama saja bohong kali ya. Sama saja bohong nggak Pak Kiai? Kalau sekiranya kita rajin wirid dengan zikir ba'da sholat atau apa, tetapi amaliyahnya tidak kita buktikan, saya rasa tidak. Tidak. Oh, beda juga. Karena ya, nanti proses ya. Proses. Biarlah orang di awal itu zikir lisan, nanti baru zikir hati atau pikir, baru kemudian dua hal ini yang mengontrol perilaku. Kalau langsung untuk perilaku harus bertahap. Berarti by proses semuanya ya. Artinya yang penting tadi jangan sedikit, yang penting banyak ya. Nah, itu dia sebagai mungkin pembiasaan bagi kita ya. Betul. Tapi jangan selalu zikir lisan tanpa zikir amal. sudah 1 tahun zikir lisan, tapi amalnya belum zikir. Baik Ustaz, namanya sudah ada yang bergabung kembali, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, nampaknya belum tersambung nih. Ada lagi satu hal yang menarik gitu ya. Di antara makna zikir itu tadi dikatakan oleh Pak Kiai Azami tentang menjaga atau mengingat gitu ya. Ada lagi, okay, kita ada terima lagi. Dulu ya. Kita terima dulu, teman-teman sudah tersambung. Silakan, assalamualaikum. Halo. Mudah-mudahan enggak, iya. Assalamualaikum. Atau mungkin balik. Waalaikumsalam. Oh, iya, mau tuh, silakan. Mau. Assalamualaikum, Bapak. Halo. Ya, sudah tersambung Bapak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif kalau nggak salah nih, Ji. Coba tanya. Pak Arif ya? Iya, betul sekali. Oh, alhamdulillah. Pak Arif, mohon maaf. Siapa Alif ini? Iya, Pak Arif, mohon maaf. Tolong sebutkan dulu passwordnya, Pak Arif. Balighuni walau ayah. Baik, Pak Arif. Tema kita pada pagi hari ini tentang keutamaan zikir bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar TVRI Republik Indonesia yang dimuliakan Allah. Salah satu atau satu-satunya yang membedakan makhluk Allah antara manusia dengan makhluk Allah lainnya adalah akal. Maka ketika manusia tidak menggunakan akalnya, Allah sering mengatakan mereka itu binatang. Nah, Allah menjadikan atau memberikan, melengkapi manusia dengan akal adalah digunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang manfaat ciptaan Allah, sehingga orang yang berpikir banyak tentang manfaat ciptaan Allah dialah orang yang berzikir. Namun saat ini kebanyakan orang salah memahami zikir. Mereka wirid tapi mengaku zikir. Oleh karena itu kita coba baca para pendengar di dalam surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dari ayat ini kesimpulannya adalah output orang berzikir itu tahu manfaat dari setiap yang diciptakan oleh Allah, yaitu manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia lahir dan batin. Sehingga orang yang berzikir hasilnya adalah senang, hasilnya bahagia, hasilnya adalah nikmat, bukan sedih, bukan tangis. Oleh karena itu waspada para jamaah atau para pendengar bahwa perbedaan zikir dengan wirid itu sangat tipis sekali, bagaikan jembatan kerambut di belah tujuh. Jangan ikuti karena mereka banyak, tapi ikuti kalau memang dia benar. Demikian. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktunya Pak Arif ya. Betul. Sekalipun mungkin terburu-buru karena beliau juga banyak sekali materinya yang ingin disampaikan. Terima kasih sudah selalu bergabung bersama kami, terutama dalam program Teledakwah hari ini ya. Nah, ada lagi, da'iyahnya mana ini, mudah-mudahan da'iyah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Passwordnya Pak? Berdibuangi walau ayah. Alhamdulillah. Ini biasanya Pak Sofyan dari Kalimantan. Ini benar Pak Sofyan ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sofyan. Baik, silakan Pak. Materinya adalah keutamaan zikir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mutalam bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Amma qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Hakim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala aidan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. صدق الله العظيم. عليم بارك الله في تبعي رحمكم الله. Ayat di atas maupun yang di surah Allah telah mengisyaratkan bahwa bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang beriman akan terasa tentu kepada Allah jika berzikir dan ingat kepada Allah. Dan Allah menambahkan ayat dari surat 20 ayat 20, hati akan merasa tenang jika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan tempat yang kembali yang baik kepada khusnul ma'ab, tempat yang kembali yang lebar bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir setiap kali kejadian, dan setiap kali beliau sehari 70 kali, dan dia disain 100 kali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah kita berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun saja. Kita lupa berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berbaring maupun berdiri. Oleh karena itu, kita mengambil belakangnya. Setiap kita orang beriman akan merasa tenang jika berzikir kepada Allah sebagaimana seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sofyan dari Kalimantan Timur ya, yang juga selalu setia bersama TVRI. Dan pemirsa, kami himbau ya, jangan membaca gitu ketika menjadi peserta. Kalau memungkinkan gitu ya. Jadi karena itu salah satu penilaian juga, intonasi kan kedengaran. Betul. Gitu. Kalaupun kita nggak melihatnya, so tahu. Karena, ya kalau bisa hanya dengan pointer-pointer dikembangkan dengan apa kemampuan yang ada. Iya. Dan karena dari intonasi pada saat Anda menyampaikan dakwah juga itu menjadi sebuah penilaian terhadap dewan hakim. Selain isi materi itu tadi ya. Iya. Baik. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Pak? Dengan Bapak Nur Rahman. Iya, passwordnya dulu Pak Rahman. Balighu anni walau ayah. Iya, Pak Rahman dari mana? Dari Serang. Dari Serang, baik, silakan, sudah tahu materinya keutamaan zikir ya? Iya, Bu. Perhatikan kantonnya ya Pak, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Yang artinya, Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi orang-orang yang beriman itu yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 28 yang tadi yang saya sebutkan, bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenteramkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, menyebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 41. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru Allah matalul hayy wal mayyit." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari An Abi Musa Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kesimpulannya yaitu, kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oman Nur Rahman, Pak dari Nur Rahman, Serang ya. Dari Serang Banten. Terima kasih juga telah berpartisipasi. Kesimpulannya kata beliau, kita harus berzikir. Betul, yang kesimpulannya banyak, yang banyak. Sebetulnya ada lagi kesimpulan kedua. Tadi katanya perbedaan orang yang hidup dengan mati adalah dengan zikir, karena zikir, ya. Ya. Karena kalau orang yang hatinya mati ya sama dengan orang yang tidak mau berzikir. Baik, baru 5 peserta ya. Betul. Kita masih punya kesempatan kepada Anda pemirsa, silakan kami bisa terima kembali Anda untuk bergabung di 5743476 dan 0215743478. Dan jangan lupa ketika perlu kita ingatkan nih bro, ketika menyampaikan materi countdown waktu yang ada di layar televisi Anda, mohon diperhatikan. Dan kalau memungkinkan lagi, kontak sambungnya itu dengan text line, dengan telepon yang ada di rumah, bukan dengan handphone, agar kualitas suara yang masuk pun diterima dengan sempurna. Betul, iya. Dan 3 menit itu mudah-mudahan cukup maksimal ya. Sekalipun mungkin nanti tidak sampai kepada kesimpulan. Betul. Mungkin tidak masalah, tetapi materi intinya itu sudah tersampaikan. Dan bahwa banyak sekali dari para peserta tadi variatif sekali ya. Betul. Yang disampaikan. Silakan. Ya, penonton berikutnya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, nampaknya belum tersambung dengan kita. Kenapa, ya? Iya, alhamdulillah. Dengan Pak siapa nih? Pak Abdul Razak. Pak Abdul Razak di mana, Pak? Di Ciputat. Di Ciputat. Baik, silakan kantun waktunya 3 menit. Masalah utama zikir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurul dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Hadirin mahdhafari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir dalam Al-Quran menyebutkan banyak sekali perintah Allah kepada setiap hambanya untuk selalu berzikir, yaitu zikir dalam Al-Quran itu bisa secara fisiologis berdampak membawa orang menjadi tenang, percaya diri, penuh optimisme ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-kuruni al-kurukum washkuruni wa la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat 2 ayat 152. Kenapa kita harus selalu berzikir? Zikir karena yaitu sebuah upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir dalam artian yang sederhana atau umum dimaksud di sini yaitu mengingat Allah secara umum terbagi dalam tiga cara yaitu dengan berzikir, dengan gerak atau amal atau dengan lisan. Dengan zikir yaitu misalkan mentafakuri apa yang ada di bumi ini ya. Contohnya misalkan kita mentafakuri apa yang mempelajari Al-Quran gitu. Sebagaimana firman Allah, inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Al-Hijr ayat 177 ya. Dan dengan amal yaitu dengan melakukan salat sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan sebagaimana media untuk mengingat Allah. Perhatikan ayat yang ini. Innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus shalah bidzikr. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan zikir juga dapat dilakukan dengan lisan yaitu dengan mengucapkan lafaz-lafaz tertentu ya. Contohnya misalkan la ilaha illallah dan sebagainya. Mengapa kita harus berzikir? Zikir adalah tambak bagi psikologis, yaitu orang mengingat sesuatu. Misalkan dengan kita mau sekolah, akan ingat pelajaran, akan ingat nilai. Demikian dengan zikir. Mengapa harus zikir? Kalau kita memaknai zikir itu dengan psikologis yang bagus, misalkan kita memaknai maknanya dengan husu, insya Allah akan berdampak pada kita. Kelakuannya akan semakin soleh, dia akan meningkat ketakwaannya dan nantiasa berbaik kepada sesamanya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rozak dari Ciputat, terima kasih juga telah berpartisipasi. Dan kalau kita mendengarkan dari beliau tadi, seolah agak terburu-buru ya. Ibu jangan buru-buru ya. Ya, tenang saja. Baik, silakan ada penonton kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bapak? Balighu anni wal wa'aya. Terima kasih, dengan siapa dari mana? Muhammad Azhar. Pak Muhammad Azhar dari? Gorontalo. Dari Gorontalo. Oh, subhanallah, jauh sekali. Terima kasih sudah berpartisipasi. Silakan saja Pak, langsung tema kita tentang keutamaan zikir. Tolong diperhatikan countdown waktunya. Bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kepemimpinan dalam berzikir adalah wawasan kepemimpinan unggul, karena keutamaan berzikir adalah gabungan daripada kreativitas, inovasi dan kemitraan untuk berzikir. Ra'sul hikmati zikrul maut. Puncak daripada berzikir kita itu bahwa memaknai kematian. Matahari berzikir, bulan berzikir, bintang berzikir, angin berzikir, awan berzikir, api berzikir, lautan berzikir, bumi berzikir. Menghargai tata nilai bahwasanya zikir dengan zikir itu sebetulnya adalah inti daripada pemaknaan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita maknai ciptaan langit dan bumi ini adalah gabungan daripada zikir dengan zikir daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan salat. Di dalam Al-Qur'an ada terdapat berdampingan antara kata-kata Allah dengan salat. Padahal hanya manusialah yang diciptakan dengan seindah-indah kejadian, fi ahsani taqwim, tetapi mereka tidak menegakkan zikir ini dan menyamakan derajatnya dengan zikir. Oleh karena itu, kepemimpinan untuk berzikir diperlukan moral, nilai kearifan, visi dan pilihan-pilihan di tengah-tengah samudra kasih sayang Allah kepada manusia. Bukankah karena kecintaan Tuhan kepada kita, maka kita dianjurkan untuk berzikir? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah ketika seorang buta datang mengunjungi dalam dakwahnya dengan kata-kata innaha tazkirah. Bagaimanakah kita bisa menyamakan posisi daripada fikir dengan zikir? Itu adalah tantangan teknologi sistem pembelajaran kita dengan penciptaan Allah semesta ini, penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Bagaimana langit berzikir? Bagaimana bumi berzikir? Kenapa hujan turun dari langit? Bukan bumi yang berbalik mengembalikan air ke langit. Ini adalah sebuah penciptaan pergantian siang dan malam. Marilah kita berzikir. Ya rupanya sayang sekali. Ya, sayang padahal sekali. Saya lagi menyimak itu menarik dengan alam berzikir. Betul. Gitu kan harus memadupadankan antara fikir dan zikir. Mm-hmm. Itu yang insya Allah bisa menghasilkan sebuah keseimbangan dalam berakhlak ya, beramalia. Aduh sayang sekali nih Pak Muhammad Azhar dari Gorontalo yang juga sepertinya kita jarang mendapat peserta dari Gorontalo, tetapi beliau nih luar biasa. Bisa tersambung lagi nggak ya nanti kalau itu boleh menjadi peserta lagi? Mudah-mudahan masih ada waktu. Mudah-mudahan ya. Dan masih ada kesempatan buat beliau ya. Betul, betul. Baik, nah pemirsa baru 7 peserta yang kita yang tersambung, tetapi sempat tadi Pak Muhammad Azhar terputus karena mungkin komunikasi yang kurang baik. Apakah mungkin beliau menggunakan handphone ya? Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, passwordnya. Beliau ani walau ayah. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa dari mana? Dengan Kastori. Di mana Pak? Di Tegal. Di Tegal, wong Tegal iki yo. Pak, tolong volumenya dikecilkan dulu Pak. Iya. Ya, baik. Keutamaan zikir ya Pak, perhatikan waktunya hanya 3 menit. Silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah suatu cara untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berzikir padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk selalu berzikir baik waktu pagi maupun petang. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 152 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Karena itu ingatlah, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Disebutkan pula di dalam Bukhari Muslim bahwa di dalam hadis kutsinya, aku sesuai apa yang dibersangkakan hambaku kepadaku, dan aku akan tetap menyertainya selama dia mau berzikir kepadaku. Jika dia menyebut namaku dalam dirinya, aku pun akan menyebut namanya dalam diriku. Dan jika dia menyebut namaku dalam sebuah majlis, aku pun akan menyebut pada majlisnya. Itulah zikir yang telah dicontohkan Rasulullah. Dan sebagai kesimpulan bahwa zikir adalah kebutuhan kita untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Hadirin jamaah TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berzikir tiap pagi maupun petang untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasabihahu bukratan wa asila. Tadi kata Pak Kastori dari Tegal. Ya, terima kasih. Ya. Baik, nampaknya sudah ada lagi yang tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Ya, terputus kelihatannya sekali. Nyaris. Silakan, masih ada kesempatan Anda di 5743476 dan 0215743478 dan hayo para daiahnya ini yang belum nongol. Belum ada dari tadi ya. Atau saya saja kali ya. Assalamualaikum. Aduh, mungkin sedang sibuk. Ya. Dan juga mungkin memberi kesempatan lah kepada para dai gitu kan. Biasanya habis sholat subuh menyiapkan keperluan mungkin untuk rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, di sela-sela itu bisa disisipkan untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi saya yakin banyak para da'iyah yang juga lagi menyaksikan ini. Cuma mungkin agak susah masuk ke TVRI-nya karena perlu kesabaran dan juga mungkin kesempatan. Silakan. Ya, ada lagi. Baik. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul kan, Ji? Akhirnya itu ya. Passwordnya dulu. Passwordnya, Ibu. Halo, Ibu. Halo. Iya, passwordnya sudah tersambung, Ibu. Bali wani walau ayah. Ya, terima kasih, Ibu. Dengan siapa, dari mana? Dari Nyonya Hasna Winis. Dari? Di Jombang. Dari Jombang. Silakan, Bu, langsung saja. Tema kita tentang keutamaan zikir. Tolong perhatikan perhitungan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas inayahnya jualah kita dapat mengikuti acara tele dakwah di TVRI pada pagi hari ini. Selawat dan salam pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah TVRI mengadakan acara tele dakwah yaitu Bali Wani Walau Ayah. Memang setiap umat muslim itu adalah wajib menyampaikan walaupun satu ayat. Jadi bukannya harus dai aja yang menyampaikan, semua kita harus menyampaikan walaupun satu ayat. Para pemirsa sekalian, saya baca dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang maksudnya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa padaku, dan hendaklah mereka itu memenuhi semua perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di sini jelas para pemirsa sekalian, Allah telah memproklamirkan diri kepada kita semuanya bahwa Allah dekat kepada kita. Sangat mengagumkan sekali Allah yang menyatakan, memproklamirkan diri bahwa Allah dekat. Jadi yakinlah para hadirin sekalian, Allah ada di urat nadi kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk berdoa kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan. Jadi kita harus hayati dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ini, pasti doa kita akan dikabul oleh Allah, insya Allah. Jadi di sini saya baca ini ada 3 syarat yang harus kita penuhi dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah hendaklah memenuhi semua perintahku dan beriman kepadaku. Insya Allah, kalau syarat-syarat ini kita penuhi, insya Allah yakinlah para hadirin sekalian bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah. Ya. Baik. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasnah dari Jombang, terima kasih atas partisipasinya. Sayang ya. Sekali waktunya sudah terbatas ya. Betul. Baik. Dan Bu Hasnah tadi merupakan peserta kita yang terakhir. Pamungkas. Pamungkas. Kini saatnya kita mendengarkan evaluasi yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini ada 9 peserta dan banyak sekali catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti sudah kita jelaskan di awal bahwa sumber kita adalah Al-Quran dan hadis. Dari 9 peserta hanya 2 orang yang menyampaikan hadisnya. Ini bukan berarti hadis itu tidak ada. Ada 3 kitab yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Azami. Ada kitab Al-Azkar, ada kitab Amal Yaum wal Lailah lil karangan An-Nasa'i dan Ibn Sini. Dan ada kitab-kitab yang sekarang ini zikir-zikir banyak sekali. Dan banyak sekali manfaat zikir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang tadi disampaikan bukan manfaat ya kan, tapi konsep. Kita harus tahu bahwa Quran itu konsep dan aplikasinya ada di hadis. Manfaat secara detailnya diungkap dalam hadis. Salah satu contohnya adalah ini artinya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim. Barang siapa yang selalu beristighfar, maka akan aku berikan segala kesulitannya jalan keluar, segala permasalahannya ada solusinya, dan akan aku berikan rezeki min haisula yahtasib. Dan kita harus tahu juga bahwa zikir dengan doa itu tidak bisa dipisahkan, zikir dan doa. Dan keutamaan dari zikir tertentu banyak sekali. Barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam satu hari akan diampuni dosanya walau kanat misla dzabadil bahr. Itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini manfaat dari zikir. Dan barang siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, itu 3 kali setelah sholat subuh, maka sama seperti orang yang berzikir selama sekitar 3 jam. Nanti manfaat zikir lagi ketika ingat Allah artinya adalah ingat sesuatu yang harus kita taati, kita patuhi. Ini manfaat dari zikir yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, karena itu kita harus selalu ingat bahwa kita harus berdalil dengan Quran dan juga hadis. Sekali lagi, jangan sampai kita hanya berdalil dengan Quran saja dengan melupakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, wow, demikian luar biasa ya. Tapi langsung terima kasih Pak Ustadz ya, tadi sudah disampaikan. Dan pemirsa, akhirnya kita sudah mendapat hasil keputusan dari dewan juri mengenai peserta terbaik pada kesempatan terdakwah hari ini adalah diberikan kepada Bapak Nur Rahman dari Serang dengan jumlah nilai 175. Barakallah ya. Barakallah kepada Pak Nur Rahman. Jangan lupa nanti tolong disampaikan kepada kita fotonya, poskar kita tampilkan nanti close saat, up. Ya, saat final. Betul. Dan namun sayang sekali kita sudah di penghujung waktu. Ya. Dan terima kasih Anda sudah berpartisipasi. Untuk minggu depan materi dakwahnya adalah keutamaan sholat. Jangan lupa keutamaan sholat untuk materi dakwah di Kamis mendatang. Ya. Ya, terima kasih. Dan akhirnya kita Pak Kiai, terima kasih atas kebersamaan dan urayannya. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kesempatan bersama kami selama kurang lebih 1 jam. Ya. Akhirnya mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.